Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al-hani wa hafi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al-hani wa hafi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al-hani wa hafi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah kumpulkan kita bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan jemaah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, dalam pemeliharaan, dalam inayah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita hari ini hadir berbondong-bondong untuk menimba ilmu, ingin mencari ilmu, ingin menambahkan ilmu. Untuk apa? Untuk kita sama-sama mengetahui lebih tentang agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena saat kita wafat, tidak ada hal yang akan dipertanyakan sama Allah melainkan adalah apa yang dibawa sama Nabi kita Muhammad. Salat adalah syariat yang dibawa. Puasa adalah syariat yang dibawa. Ibadah umrah ataupun haji dan ibadah-ibadah kita lainnya di muka bumi ini semua adalah syariat yang dibawa. Dan semua syariat yang dibawa itu pasti di liang kubur akan menjadi persoalan yang bakal dipertanyakan. Kalau kita enggak ngerti, kalau kita enggak paham, kalau kita tidak mau memperdalam pemahaman kita tentang itu, maka kesempatan kita menjawab benar setiap persoalan itu juga akan berkurang. Kalau kita lihat anak-anak yang pada ujian, makin sedikit dia belajar, makin sedikit dia ngerti. Makin sedikit dia belajar, makin jelek dia punya nilai. Betul apa enggak? Tapi orang yang rajin belajar, makin rajin dia makin bagus nilainya. Betul apa enggak, Ibu? Makin bagus nilainya, setiap ada soal dia enggak bingung, dia tinggal jawab. Kenapa? Karena dia bekalin dirinya banyak. Maka kita semua, maupun saya ataupun ibu-ibu semua yang hadir, tiap orang yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Enggak ada bekal yang lebih baik kita bawa kecuali bekal ilmu yang kita pelajari selama kita hidup. Maka sama-sama alhamdulillah Allah tuntun dan bimbing kita untuk kita duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu. Ibu jangan pernah ngitung kalau duduk di majelis taklim kita tuh udah banyak. Walaupun majelis saya ya, terbilang 30 sekian bersama Ustazah Alu ya, tetap aja hakikatnya kita tuh kurang duduk di majelis taklim. Toh nyatanya sekian banyak majelis taklim yang kita duduki enggak bikin kita pinter-pinter banget. Oh, gitu ya. Sekian banyak majelis yang kita datengin tiap hari enggak bikin kita ranking 1 juga. Maka kita enggak boleh cepat-cepat ngerasa bangga, apalagi cepat-cepat ngerasa hebat, cepat-cepat ngerasa yang paling benar. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang terus dituntun untuk belajar. Kapan kita ini selesai belajar? Nanti kalau kita udah merem selama-lamanya, kewajiban kita begitu masuk liang lahat, selesai sudah tugas kita dalam belajar. Insya Allah setiap ilmu yang kita pelajarin ini menambahkan pengetahuan kita dan memperdalam juga keimanan kita, agar nanti saat datang waktunya kita dipinta pertanggungjawaban sama Allah, dipertanyakan atas amal perbuatan kita selama di dunia, kita sama-sama bisa punya jawaban yang benar. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Maka sama-sama kita kembali pasang niat, benarkan niat, luruskan niat di dalam menimba ilmu dan menuntut ilmu. Nah, maka semuanya sama-sama kita awali kajian kita ini dengan membaca doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hifza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilala ta'ala al-khair ibtiqa amradati wa gurbi wa thawabi wa husnul khatima ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmati ya Arhamar Rahimin. Amin, amin ya Rabban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث صحيح رواه أبو داود. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kabar gembira bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid untuk sholat berjamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hadis yang sahih. Kita masuk ke hadis yang ketujuh. Setelah pertemuan kita yang lalu, kita sama-sama membahas tentang birrul walidain. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Sudah kita perbaiki kah? Sudah kita benahi kah? Sudah kita doakan orang tua kita setiap hari kah? Ini pelajaran yang lalu menentukan keridhaan Allah terhadap kita. Semakin baik hubungan kita sama orang tua, pasti akan semakin baik hubungan kita kepada Allah. Semakin buruk hubungan kita dengan orang tua, maka dapat dipastikan juga buruk pula hubungan kita dengan Allah. Tidak peduli berapa banyak sholatnya seseorang, tidak peduli berapa banyak puasanya seseorang, tidak peduli juga berapa banyak sedekahnya seseorang, kalau dia masih berbuat zalim ataupun tidak berlaku patuh terhadap orang tua, maka semua ibadahnya yang banyak itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka pelajaran yang lalu itu jangan hanya berlalu begitu saja, tapi benar-benar kita camkan, benar-benar kita sama-sama renungi dan resapi untuk kita sama-sama memperbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Dan kemudian kalau kita sudah menghadapi masa di mana orang tua kita sudah mendahului kita, maka hubungan kita untuk berbakti itu enggak putus. Kita harus ingat, hubungan kita bakti sama orang tua itu enggak putus. Sampai kapan? Ya sampai nanti kita wafat lagi baru putus. Karena baktinya anak kepada orang tua itu terus-terusan ada, bahkan walaupun dia sudah berada di liang lahat, yang kuburnya, kita tetap masih dianjurin mendoakannya, bersedekah untuknya, ya. Maka kalau orang tua kita udah enggak ada, jangan lupakan dia di dalam doa-doa kita, di dalam sedekah kita, di dalam amal perbuatan baik kita. Adapun yang masih ada, maka itu adalah harta yang paling berharga, melebihi harta yang kita punya. Ya, masih punya orang tua itu lebih mahal daripada punya rumah, lebih mahal daripada punya harta apapun nilainya. Mereka tidak sebanding dengan apapun yang kamu punya. Maka sayangi, hormati, dan berbaktilah kepadanya semampu kita selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama kita bisa menjalani apa yang diperintahkan Nabi di hadis-hadis yang lalu. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Kita mau lanjut pelajaran hadis yang kali ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira. Kalau dengar kabar gembira, rasanya setiap dari kita senang. Ibu, saya mau tanya, senengan dengar kabar baik atau kabar buruk? baik. Tapi Nabi itu diutus bukan cuma ngasih kabar baik, Nabi diutus juga memberikan peringatan, bukan kabar buruk, tapi peringatan. Peringatan akan ancaman Allah, peringatan akan siksaan Allah. Ana basyirun wa nadhir, kata Nabi. Saya ini pembawa kabar gembira beserta yang juga memberikan peringatan. Nadhir itu artinya yang memberikan peringatan. Nabi ngingetin kita, jangan buat dosa, jangan ninggalin sholat, jangan berbuat maksiat. Itu kan peringatan dari Nabi. Bagi siapa dari kita yang begitu, ingat Allah punya neraka tuh pedih siksaannya. Allah pun seringkali ngingetin kita di dalam firman-Nya, la in syakartum wa la in kafartum. Ini peringatan dari Allah. Siapa dari kamu yang bersyukur akan nikmat-Ku, maka niscaya nikmat yang Kuberikan akan Kutambah. Tapi siapa dari kamu yang kufur akan nikmat, maka ada peringatan dari Allah. Inna azabi syadid. Ini peringatan. Allah enggak bilang maka kamu akan Kusiksa. Tapi yang dikasih peringatannya sama Allah, sesungguhnya siksaan-Ku itu amat pedih. Allah kasih peringatan. Ingat, jangan jadi orang kufur nikmat gitu. Nah, tapi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan basyiril masyain. Berilah kabar gembira kepada al-masyain. Masyain itu siapa? Kata ulama bukan sekadar orang yang berjalan, tapi makna dari al-masyain kata ulama hadis itu orang yang banyak jalannya, banyak melakukannya. Artinya apa? Orang ini sudah istiqomah di dalam melakukan perbuatannya. Al-masyain, orang-orang ini bukan cuman yang jalan, tapi mereka orang yang selalu jalan, orang yang sudah dawam dalam jalannya, orang yang senantiasa melakukan perbuatan tersebut. Ini artinya orang-orang yang sudah istiqomah. Al-masyain, orang yang sering kali melakukan perbuatan itu. Nah, ini diambil dari kata al-masyain, fil dhulam, jalan banyak di tengah kegelapan. Maksudnya apa nih? Tengah gelap gulita. Iya, kapan waktu gelap gulita? Kalau maghrib, matahari baru terbenam. Tapi begitu isya, langit udah gelap beneran. Gelapnya udah total. Betul ya? Nah, di sini orang yang mau keluar rumah di tengah kegelapan, termasuk itu sholat isya, termasuk itu sholat fajar. Jadi tengah gelap itu orang adzan subuh setelah mataharinya naik terang, atau abis waktu subuh begitu mataharinya naik. Abis waktu subuh, abis matahari naik, tapi begitu adzan masih gelap, langit masih gelap. Maka siapa al-masyain ini yang disebut dengan berjalan di tengah gelap gulita menuju apa? Menuju masjid. Berarti mereka keluar itu bukan menuju tempat tongkrongan. Mereka keluar bukan menuju tempat-tempat yang tidak benar di tengah gelap itu. Mereka keluar rumahnya itu bukan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi kemana mereka menuju? Mereka menuju masjid. Mau sholat isya, mau sholat subuh, atau mau tahajud qiyamul lail di masjid. Saya ingat dulu waktu awal-awal pertama saya baru belajar di kota Hadramut, masih awal-awal, umur saya juga masih kecil, istilahnya bangun malam tuh masih susah. Saya pernah cerita di beberapa pengajian, kalau dulu saya pernah melalui masa di mana apa yang dirasa oleh anak-anak santri sekarang. Anak santri sekarang kalau bangun dia mulai susah. Anak santri kalau dibangunin sholat malamnya tidur gitu ya. Walaupun udah wudhu tapi dengan mukenaknya dia tidur. Saya pernah ngerasain itu juga gitu, bukan yang gak ngerasain, pernah ngerasain. Cuman semua itu ada masanya. Enggak sepanjang-panjang di pondok tidur. Itu balik kepada pribadi, mau berubah atau tidak. Itu anak-anak santri itu begitu. Subhanallah, ada satu masa di mana kala itu kita para penuntut ilmu itu punya rasa ingin lebih cepat menghafal. Ya gitu ya. Jadi waktu itu saya karena belum ngerti bahasa Arab, saya konsultasi sama kakak saya. Udah ngerti belum pelajaran? Belum, saya bilang. Orang ustadzanya ngomong bahasa Arab nggak ngerti apa-apa gitu. Kakak saya bilang, kalau kamu belum ngerti, jangan sia-siain waktumu. Kamu kejar sisi lain, yang mana dengan kamu mengejar itu, kamu bisa mengambil manfaat di hari nanti. Kayak apa tuh? Saya tanya sama kakak saya. Kamu ngafalin matan dari sekarang. Kamu kan masih muda. Ngafalin deh tuh. Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, Hadis Mukhtar, dan lain-lainnya. Nah, ini kayak ibu-ibu belajar sekarang nih hadisnya satu-satu. Ini dulu adalah kajian untuk anak mubtadi. Anak TK kecil. Ilmu tadiin gitu. Karena anak TK apa namanya juga hadis-hadis pendek. Ya, hadis-hadis pendek. Kata ilmu tadiin untuk anak-anak kecil. Saya juga belajar itu di awal untuk orang-orang pertama baru-baru masuk belajar gitu ya sekolah. Nah, karena saat itu posisinya saya enggak ngerti keterangan, maka kakak saya bilang, "Kamu mampu ngejar berapa lama nih hafal satu buku?" Kayak kita pernah ngaji Safinatun Najah di Al-Humairah Condet, itu kan ada induknya, induknya itu matannya gitu ya. Orisinil dari kitab sebelum keterangannya. Itu tuh dihafal sama anak santri. Anak santri itu ngafal. Ya, beda sama anak-anak sekolahan sekarang. Orang-orang ibu-ibu anak-anak yang sekolah dia ngafal matematika, dia ngafal biografi apa fisika, dia ngafal apa, dia cuma ngafal tuh yang inti-intinya, jadi buku-bukunya dia lupa besoknya gitu kan. Habis lewat ujian udah begitu aja lewat. Tapi kalau ini enggak dihafalin. Saat itu saya mikir, "Oh, tapi kan saya belum belajar sejauh itu, ya enggak apa-apa, ngafal aja," kata dia. "Walaupun kamu baru sampai pelajaran hadis ketiga, hadis keempat, tapi kalau kamu udah bisa hafalin hadisnya sampai ke akhir, kan nanti yang untung kamu juga." Artinya daripada bengong, daripada gak ngapa-ngapain, oh ya saya pikir benar juga. Omongannya gak ada yang salah gitu ya. Karena saya gak ngerti, saya ngajakin salah satu sahabat waktu itu. "Eh, mau gak kita ngafalin matan dari sekarang?" Itu belum jadi kelasnya kita waktu itu. Teman bilang, "Enggak apa-apa, kita ngafal aja dari sekarang. Ntar begitu waktu kita belajar itu, kita udah hafal matan gitu. Kan enak kalau udah hafal matan." Maulah dia intinya. Mau dia belajar bareng. Kita janjian bangun jam 2 subuh. Jam 2 pagi. Lalu bangunnya jam berapa? Jam 2. Beneran nih? Beneran. Jam 2 kita bangun, kita ngafal. Iya. Sampai kapan? Sampai dia mulil. Jam 3 tuh gitu udah dibangunin. Ya lumayan lah, ada waktu sekitar kurang lebih 1 jam setengah gitu. Tiap malam bangun. Mulai dari dakhirah. Dakhirah musyarafah, kalau Banat Umul Batul yang belajar, wajian fikihnya dia dakhirah musyarafah karangan Habib Umar. Sama, untuk anak TK juga sebetulnya. Gitu, untuk anak-anak mubtadiin, untuk orang-orang yang baru mulai belajar agama gitu. Ngafalin dakhirah. Habib dakhirah naik. Apalagi risalah, habis risalah naik apalagi Safinatun Najah. Ini baru fikihnya ya, baru fikih. Dari fikih naik lagi habis Safina apa Mukhtasar Latif. Waktu itu kita belajarnya gitu, Mukhtasar Latif. Habis Mukhtasar Latif apa lanjutannya? Matan Abi Syuja, ada lagi nama kitab fikih Abi Syuja. Oh itu kita ngafal tuh bareng. Hari ini kita ngafal fikih, besok kita ngafal hadis. Besoknya lagi kita ngafal tauhid. Semua yang kita ambil matan-matannya. Apa yang saya lihat kala itu, ada satu orang tiap jam di jam yang sama gitu ya. Saya lupa lebih tepatnya kala itu jam berapa. Orang itu selalu jalan. Waktu itu tempat kita di Darul Zahra itu hadap-hadapan sama Masjid Aidit. Ada satu namanya Masjid Aidit. Itu papasan depan-depanan. kita waktu itu Darul Zahra yang pertama adanya di tengah-tengah itu. Tiap jam segitu saya duduk di atas sutut atap paling tinggi, ada orang keluar tiap hari lewat menuju masjid. Sebelum orang lain bangun, orang ini selalu lebih dulu masuk masjid. Entah dia marbotnya, entah dia siapapun itu, tapi saya menyaksikan bahwa manusia yang berjalan di tengah kegelapan menuju masjid itu langka. Itu langka. Orang yang mau berbondong-bondong datang ke masjid itu langka. Barangkali kalau sholat maghrib, masjid lebih ramai. Tapi begitu isya, mulai ngosong, mulai berkurang. Begitu subuh, hanya orang-orang pilihan yang sampai ke masjid. Itu benar adanya. Makanya gak sembarangan. Orang yang bisa jalan di tengah kegelapan malam itu mendapatkan satu kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya pelaku orang-orang yang berjalan di tengah malam gulita itu, Nabi bilang basyiril masyain. Tapi di sini dipertegas al masyain. Masyain bukan cuma orang yang jalan doang sekilas. Hari ini dia datang, besok kagak. Atau datang-datang lagi begitu punya masalah baru. Enggak. Atau kalau ibaratnya kita lagi pergi umroh, ibu sadar gak? Umroh pada giamulel. Umroh pada bangun malam. Pada waktu umroh doang. Karena nuansanya lagi umroh gitu. Nyampe rumah mah kagak. Nyampe rumah kan gak ada yang maksudnya mati-matian ngebelain waktu sampai begitu gitu kan. Gak dari lakinya, gak dari perempuannya, sama semuanya gitu. Pada dari sini kita memetik pelajaran. Pantas orang yang istiqomah berjalan di tengah kegelapan malam menuju masjid bin nuritami yaumal qiyamah. Apa kabar gembira yang diberikan kepada mereka? Bahwa kelak mereka wajahnya akan dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Menuritam, cahaya yang sempurna. Artinya kalau kita melihat di muka bumi ini ada cahaya terang, apakah itu cahaya udah sempurna? Belum tentu. Tapi adapun orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, dia istiqomah, dia tekun, dia rutin. Ya, ibu-ibu mungkin kalau punya anak laki, punya suami, dorong untuk sholat isya di masjid. Dorong untuk sholat subuhnya di masjid. Anak-anak bujang kita dorong untuk mereka sholat di masjid. Kenapa? Karena kalau dari muda disuruh, itu akan jadi kebiasaan. Tapi kalau nunggu udah jadi bapak-bapak, Susah bu. Jadi dari muda didorong, dibiasain. Makanya banyak juga zaman sekarang ibu-ibu yang ngeluh, tada, saya punya suami tapi sholatnya susah, subuhnya tidur, dibangunin gak mau gitu ya. Ya. Kembali kemana? Ini adalah hal yang gak umum dia buat. Sholat paling tidak minimal isya dan subuh di masjid. Kalau orang itu bisa lagi jalan di tengah malam bukan antara subuh sama masjid, subuh sama isya, di tengah-tengahnya waktu tahajud, waktu dia mulai dia jalan, maka di situ dia dapat pahala yang lebih. Maka coba kalau kita baca biografi salah satu seorang ulama, ya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mulai dari Imam Ali Zainal Abidin, putra dari seorang Al-Husain, Husain bin Ali bin Abi Husain bin Ali bin Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Kenapa dia dijuluki dengan Zainal Abidin? Salah satu amalnya nih, tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Tiap malam. Tiap hari ya, sholat 1000 rakaat tiap kali mau wudhu, itu beliau tiap kali mau wudhu mukanya pucet, tangannya gemetar. Tiap kali dia mau wudhu begitu, orang ada yang sadar ditanya, wahai imam, apa yang bikin kamu, kita perhatikan tiap kali wudhu pucet pasti mukamu dan kemudian tangan bergetar. Apa jawabannya? Dengan mudah dia jawab, kamu tahu nggak habis wudhu ini saya bakal menghadap kepada siapa? Ilaman unaji, saya mau ngajak bicara siapa? Dia mau tahu, dia tahu bahwa yang akan diajak bicara adalah Allah. Maka rasa takutnya kepada Allah itu rasa takut yang full. Kayak kita takutnya sesaat, kadang-kadang. Tapi kalau ini full, tiap kali mau sholat mukanya pucat, badannya gemeter. Bahkan saking-saking khusyuknya, saking-saking punya rasa takut yang tinggi itu kepada Allah, suatu ketika pernah dia lagi sholat, rumahnya kebakaran, orang udah jerit-jerit dari luar, nyuruh dia keluar, kagak kelar-kelar dia sholat, gak salam-salam dia sholat, sampai tuh rumah isinya udah kebakar semua, dia baru salam ngelihat api di depan mukanya, dia baru nyelamatin diri keluar. Dia tanya sama orang, dari tadi kita teriak-teriak, namanya kebakaran emang suara kecil, kagak kan? Rusuh gak kalau kebakaran? Rusuh. Kok gak keluar-keluar, gak batal-batal? Jawabannya, tadi saya di tengah sholat itu lagi ngebayangin tentang api neraka. Jadi saking dia dalamnya ngerasain tentang api neraka, sampai dia gak sadar bahwa rasa panas yang dia rasa itu ternyata api yang ada di depan muka. Itu dari sekian banyak rentetan amal, di antara amalnya juga itu kerjaannya keluar rumah tiap malam, jalan keliling di kota Madinah. Kota Madinah waktu itu di rumah, rumahnya enggak, belum banyak, ada bilangan puluhan rumah lah kurang lebih. Itu semua rumah fakir miskinnya yang susah itu didatangin sama Imam Ali Zainal Abidin, ditaruhin gandum di depan pintu rumah, satu-satu gandum, sekantong, sehingga ini fakir miskin orang Madinah dulu kalau pagi mau keluar rumah, niat mau keluar mau minta-minta, gak jadi minta-minta gara-gara udah nemu gandum di depan pintu rumahnya. Ya orang Arab kan makannya roti, kalau kita makannya beras, nasi. Orang Arab makannya roti, makanya dikasihnya gandum. Ditaruh gandum sekilo di depan pintu rumahnya, sampai gak nemu orang miskin yang keluar rumah minta-minta di kota Madinah selama Imam Ali hidup. Sayyidina Ali Zainal Abidin hidup, gak ada orang satupun yang minta-minta di kota Madinah, karena semua permintaannya tercukupi. Kapan dia ngerjain itu? Tengah malam, gak ada orang satupun yang lihat. Lalu kapan orang tahu, kapan orang sadar akan perbuatan amalnya ini? Saat dia wafat, orang mandiin dia, jenazahnya lagi dimandiin, dilihat di punggungnya itu ada bekas tali. Ada bekas tali yang ini kelihatannya bukan perbuatan baru, tapi adalah sesuatu yang rutin dibuat. Nah, kalau bahan mungkin udah bertanda begalangnya tuh udah jelas gitu. Atau kapal apa, mungkin kapalan gitu ya, saking sudah umumnya dan sudah seringnya dia melakukan perbuatan itu. Orang masih belum sadar, ini lagi dimandiin ya, dirasain ada di punggungnya. Tapi gak ada yang tahu amalnya apa. Sampai apa? Sampai setelah 1 minggu dia wafat, ini kok tiba-tiba mendadak kota Madinah banyak fakir miskin yang berkeliaran. Lalu ditanya, ente orang ini imigran? Lalu biasa kan orang negerinya gak pernah ada orang minta-minta, tahu-tahu ada yang minta-minta, itu kan gak umum. Kamu imigran, kamu datang dari mana? Nahnu minal Madinah, ini orang-orang Madinah. Terus selama ini kamu di mana aja, kemana aja, kok baru sekarang pada keliaran ini banyak? Dijawab, selama ini kami gak pernah keluar rumah karena kebutuhan kami selalu tercukupi. Apa maksudnya? Tiap kali kami buka pintu rumah, kami selalu temukan di depan pintu kami ada gandum yang sudah siap. untuk kebutuhan makan kami pada hari itu. Tapi sudah satu minggu ini kami tidak temukan ada gandum di depan pintu rumah kami, sehingga mengharuskan kami untuk kembali keluar rumah mencari makan untuk diri kami. Subhanallah. Dari situ orang-orang terus sadar. Yang baru wafat seminggu yang lalu itu seorang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ternyata amal perbuatannya selama ini, bagiin makanan buat orang, nolongin orang tengah malam, gak ada orang lihat. Dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah dia datang, gak ada orang lihat. Mulia sekali perbuatannya itu, satu orang soleh. Cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang kita dapetin seorang fakhrul wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, ulama, datuk saya salah satunya. Dari dia kita bernisbat, dari dia kita bernasab. Apa amalnya salah satunya? Dari sekian amal-amalnya yang lain, amalnya tiap malam keliling masjid-masjid sekitarnya, dari kota Inat sampai kota Tarim, ngisiin air di masjid-masjid itu. Buat orang kalau bangun subuh, air udah penuh di dalam kolamnya. Karena zaman dulu belum ada mesin air. Air masih ditimba. Jadi dia mau mudahin orang-orang yang ibadah. Tengah malam gulita orang pada merem, malah dia keluar dari rumahnya ngisiin tiap kolam yang ada di masjid-masjid tersebut. Sehingga orang kalau subuh datang, datang ke masjid air udah ada. Dan beliau tiap masjid yang disinggahi itu yang dia isi, dia sholat di situ sekian rakaat, dia pindah lagi ke masjid yang lain, dia sholat lagi di situ sekian rakaat, dia isi. Subhanallah. Bahkan orang sekarang tiap hari dia sholat di masjid itu, mungkin tiap hari dia berbuat kebaikan di masjid itu, nyikat kamar mandi seumur hidupnya di masjid itu aja gak pernah. Mungkin berkontribusi di dalam kebutuhan masjid itu aja barangkali dia gak pernah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi lihat janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Al-masyain, orang-orang yang berjalan di tengah gelapnya gulita malam, tapi mereka hanya mengharap pahala ridha dari Allah, yang sholat, yang ibadah, yang sedekah, ya, yang berbuat baik lainnya di tengah malam. Semua itu mereka lakukan bukan mengharap pujian manusia. Kenapa malam pahalanya lebih gede? Karena malam gak ada yang lihat. Malam orang pada tidur, beda sama orang ngerjain kebaikan di waktu siang. Makanya orang yang ngerjain, orang sholat zuhur bagus di masjid, matlub, malah di masjid diminta dianjurin. Orang sholat asar bagus, matlub. Tapi kalau udah ketemu sama yang namanya malam, ini langka. Makanya kan redaksi hadis yang lain Nabi bersabda, afdalus shalah 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat apa? Salatul isya wa salatul fajr. Salat isya sama salat subuh. Baik, kalau orang rajin ke masjid tapi giliran isya atau subuhnya lewat, khawatir, tanda-tanda di jangan-jangan orangnya munafik. Karena kalau orang benar-benar cinta sama masjid, ya, nggak kenal waktu, dia bakal kejar masjid sewaktu dia mampu untuk mendatangi masjid sebisa mungkin, dia bakal usaha untuk nyampe di situ. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bisyarah, disebutnya aja basyiri, berikan kabar gembira. Hari dimana orang yang Allah buat wajahnya bercahaya putih, hari di mana Allah juga berhak membuat wajahnya seseorang hitam, legam, tapi justru ini bukan hanya putih, tapi Allah pancarkan darinya cahaya yang terang benderang karena perjalanan istiqomah yang selalu dia lakukan untuk menghidupkan waktu malam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau perempuan gimana Ustazah? Perempuan enggak ada yang keluyuran malam-malam. Ini kan untuk laki-laki, ya, laki-laki bisa keluar malam. Perempuan bagaimana? Perempuan gak harus keluar rumahnya, perempuan cukup menghidupkan malam-malamnya. ibadah di waktu malam, tahajud di waktu malam, mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam, berusaha sebisa mungkin berbuat kebaikan dengan caranya di waktu malam. Ya, kita punya contoh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah enggak keluar rumah. Malam-malam dia tetap di rumahnya, tapi ibadahnya enggak putus. Sampai pernah ketemu sama maling. Dia lagi sholat. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, rumahnya didatangi sama maling. Ketemu sama maling, dia lagi sholat. Sampai tiba-tiba dia selesai sholat, malingnya kelabakan mau keluar. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah bukannya mutusin sholat karena takut sama maling, malah dia nyautin malingnya, "Yang kamu cari ada di dalam lemari." Kalau itu kan ada maling begitu sambit aja ya. Siapa orang mau sedekah sama maling? Ada. Maling zaman dulu sama zaman sekarang beda. Maling zaman dulu kadang-kadang tuh malingnya dia terpaksa untuk melanjutkan hidup. Kalau maling zaman sekarang, malingnya memperkaya hidup. Bukan buat nyambung hidup, bukan. Memperkaya hidup. Udah punya, kurang. Emang profesinya maling. Beda kan orang dulu sama orang sekarang. Nah ini, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah lagi sholat. Ada orang keltak-keltak maling. Dia salam. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah yang kasih tahu, "Yang kamu cari ada di lemari. Ambil yang kamu butuh, tinggalin yang gak kamu perlukan." Dia sholat lagi. Allahu Akbar. Bayangin. Kita gimana? Lagi sholat baru Allahu Akbar, keletek-keletek, batal langsung lari. Padahal keletek-keletek bisa jadi kucing. Tapi yang dipikirin, "Wah, oh, ada kuntilanak nih, ada ini nih, ada syaiton nih," katanya. Udah bayangannya udah macam-macam tuh. Bulu kuduk merinding, katanya. Padahal halusinasi dia sendiri. Ya, perempuan gak harus keluar rumah, cukup di rumah, tapi hidupkan waktu malamnya. Jaga ibadah-ibadah malamnya. Sholat, zikir, ya. Kemudian sedekah dengan cara apapun yang kamu bisa untuk menjangkau kebaikan tersebut. Insya Allah dengan itu semua, kita pun sebagai perempuan tidak terhalangi mendapat pahalanya. Wajah yang terang menderang di hari kiamat. Insya Allah, amin ya Rabbal. Dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hadis demi hadis yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang terang menderang itu adalah wajah yang paling diharapkan nanti sama kita. Kenapa, Bu? Karena di hari kiamat itu orang malu. Enggak punya muka di hadapan Tuhannya. Ketakutan. Bingung. Gelisah, ingat dosa, sadar sama semua kesalahannya selama di dunia. Itu orang keadaannya di hari kiamat. Gak ada orang di hari kiamat itu yang jalannya petang-petang, gak ada. Yang sombong di dunia, besok nunduk di hari akhirat. Yang angkuh di dunia, besok nunduk di hari akhirat. Semuanya tidak berkurang sedikit pun dari mereka, kecuali mereka semua nunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan perbuatan mereka selama di dunia. Tapi Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada orang-orang pilihannya. Makanya kita kalau wudu doanya apa waktu basuh wajah? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Pertama, ya Allah, putihkan wajahku. Kalau kita enggak punya kelebihan di hari itu, kita malu. Ya Allah, putihkan wajahku di hari di mana Engkau memutihkan wajah para kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid biha. Jangan kau buat hitam wajahku hari di mana kau membuat hitam wajah para musuh-musuhmu. Itu doa kita untuk cuci muka wudu. Dibaca, dihafalin. Ya, waktu kita dibaca, dihafalin. tiap kali wudhu dibaca biar kita mengharap kelak nanti wajah kita diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang terang menderang. Semua ini mudah-mudahan bisa didapat. Kalau kata guru saya Al Habib Umar, hari di mana wajah diberikan cahaya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengikuti cahaya Nabi Muhammad. Siapa dari kita yang di dunia berusaha meniru perbuatan Nabi, meniru sunnah-sunnah Nabi, menjalankan syariat Nabi, insya Allah hari di sana nanti kita semua bisa diberikan cahaya yang sesungguhnya berkat mengikuti cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Allah berikan kemudahan untuk kita semua, bimbingan serta inayahnya agar kita bisa mengamalkan hadis ini. Allah berikan kemudahan untuk kita bangun di waktu malam, ya, tahajud, mengerjakan ibadah, berzikir, bermunajat kepadanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan buat kita semua insyaallah bisa istiqamah menjalankan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan sholat-sholat wajib lainnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tuntun dan bimbing kita juga untuk selalu menghadiri majlis-majlis kebaikan. Ya Allah, hapus segala kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Insyaallah dengan majlis ta'lim, Allah tuntun dan bimbing kita untuk diberikan kematian yang indah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Badan yang sehat walafiat di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah jami'an shamilah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau mengingatkan serta juga saya mau mengundang. Bulan lalu saya diingetin, saya lupa. Saya mengundang insyaallah tanggal 3 November saya mau bikin acara yang insyaallah kita khususkan, kita hadiahkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya mengajak ibu-ibu semua bersama-sama kita syiar, sama-sama kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkumpul berjamaah bersama. Insyaallah saya mengadakan event akbar untuk pendaftaran. Memang belum dikeluarkan flyer resmi dari Cahaya Hijrah, namun saya sudah mulai membuka pendaftaran untuk majelis-majelis taklim yang saya pimpin. Majelis-majelis yang saya pimpin boleh tanya langsung kepada Ella yang bertanggung jawab pada majelis ini untuk pendaftarannya. Saya masih mengajak sampai di fase ini, sampai di tahap ini, tiap orang yang mau ikut serta bayar Rp150.000. Insyaallah mudah-mudahan itu semua dana yang dikeluarkan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, namun digunakan semua untuk kemaslahatan acara. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu diberi rezeki yang luas oleh Allah SWT. Ajak sanak saudaranya, keluarganya, kerabatnya, sama-sama kita umat muslimah mensyiarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian.